Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab man ajaba sa'ila bi aktsara mimma sa'alahu. Bab yang menjelaskan tentang seorang yang ditanya seorang mufti misalnya atau yang semisalnya, kemudian menjawab kepada orang yang bertanya dengan jawaban lebih dari apa yang ditanyakan. Menjawab sebuah pertanyaan tentang suatu perkara, dijawabnya bukan hanya sesuatu tersebut, namun lebih dari itu. Ya. Nanti akan datang bersama kita insyaallah penjelasan apa sebab-sebabnya. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Adam. Adam ibnu Iyas. Ai ibnu Iyas. Qala haddatsana ibnu Abi Dzib. Ibnu Abi Dzib ismuhu Muhammad ibnu Abdurrahman. Abu Dzib ini kakek kesekian dari Muhammad ibnu Abdurrahman, namun akhirnya dikenal dengan Ibnu Abi Dzib. Faqihul Madinah. Thiqatun sabatun fadilun. Thiqah, seorang yang fadil, seorang yang faqih di negeri Madinah, hidup semasa dengan Al-Imam Malik. Al-Imam Malik pun beliau berada di negeri Madinah. Kisah yang terjadi antara Ibnu Abi Dzib dengan Al-Imam Malik yang menunjukkan bahwa al-insan mahma kan mahma balagha ma balagha min al-ilm wal fadl falam yakhlu min al-khata. Ini Ibnu Abi Dzib, seorang alim, seorang yang fadil, seorang faqih. Pernah suatu ketika beliau rahimahullah sampai berita kepada beliau bahwa Al-Imam Malik tidak mengamalkan hadis al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Hadis ini termasuk yang meriwayatkannya adalah Al-Imam Malik. Hadis yang artinya penjual dan pembeli itu masih memiliki kesempatan, memiliki pilihan antara membatalkan atau meneruskan jual belinya walaupun sudah akad. Sudah terjadi jual beli, Namun antara pembeli dan penjual masih memiliki kesempatan untuk membatalkan jual beli tersebut. Malam yatafarraqa. Selama keduanya masih belum berpisah dari tempat transaksi. Belum keluar dari tempat transaksi. Nah, ini boleh, entah penjual ataupun pembeli rujuk membatalkan jual belinya. Nah, ini aturan dalam Islam. Hadis ini termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik. Namun ternyata Al-Imam Malik tidak mengamalkan isi hadis ini. Makanya ketika sampai khabar ini kepada Al-Imam Ibnu Abi Dzib, beliau mengatakan yustatab wa illa duriba unuku. Kalau tidak bertobat, Al-Imam Malik kata Ibnu Abi Dzib, yustatab, dimintai taubatnya. Oleh hakim, oleh penguasa. Kalau tidak bertobat, penggal. Artinya, beliau berpandangan bahwa Imam Malik ketika sudah tahu hadis ini, kemudian tidak mengamalkannya, ini sama artinya dengan menolak hadis. Dan para ulama-nya telah bersepakat, barangsiapa yang menolak hadis, ya, mengingkari hadis, mengingkari apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia murtad, kafir. Maka terjadilah apa yang terjadi antara Ibnu Abi Dzib dengan Al-Imam Malik. Walaupun tentunya disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah bahwa Al-Imam Malik bukan karena kesengajaan beliau ingin menolak hadis ini akhirnya tidak mengamalkannya. La. Hasya wa kalla. Faman Malik ibnu Anas hatta yarudda haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin. Siapa Malik ibnu Anas, sekelas beliau imam yang dikenal dengan pembelaannya terhadap sunnah, dikenal dengan tamasuknya terhadap sunnah, bahkan lebih dari itu, ta'zimnya terhadap sunnah. Beliau Al-Imam Malik rahimahullah tidaklah meriwayatkan atau membuka hadis kecuali sebelumnya berwudu, ihtiraman li hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghormatan, pengagungan terhadap hadis, terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Maka kata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, bukan karena semata-mata seperti itu, tapi Al-Imam Malik berpandangan bahwa hadis ini mansuh. Ya. Nah. Maka tidak bisa dikatakan yustata. Ini permasalahan ijtihad. Terlepas dari ijtihad beliau keliru, namun permasalahannya ijtihad. Beliau memandang di situ ada hadis atau nas yang lainnya yang memansuhkan hadis ini. Sehingga perkaranya bukan perkara menolak hadis. Nah. Kila versi yang lain juga ada yang berpendapat bahwa Al-Imam Malik tidak beramal dengan hadis ini. Itu karena maksud dari malam yatafarraqa, belum berpisah. Yatafarraqa itu tafarraq atau tafarruq fil lafadz. perpisahan dalam ucapan akad jual beli ijab kabul. Nah, syahidnya di sini Al-Imam Malik rahimahullah bukan tidak beramal dengan hadis ini karena mengingkari lah. Namun beliau memiliki ijtihad yang lainnya. Dan beliau seorang mujtahid, idza asaba falahu ajr aw falahu ajran wa in akhtaha falahu ajr. Seorang mujtahid, seorang imam, seorang hakim, apabila memutuskan satu perkara dan benar, dapatkan dua pahala. Apabila salah satu pahala, tidak dikatakan dosa. Nah, tetap berpahala, walaupun keliru pendapatnya. Namun, para ulama yang berikutnya, bukan karena Ibnu Abi Dzaib berpendapat seperti itu, akhirnya mendhaifkan hadisnya Ibnu Abi Dzaib, dan bukan pula karena Al-Imam Malik tidak beramal dengan hadis ini, akhirnya Al-Imam Malik dianggap majruh. Para ulama tetap bersepakat bahwa Al-Imam Malik dan Ibnu Abi Dzaib aliman fadilan min ulama ahli sunnah. Tetap dua orang alim yang mulia dari kalangan ahli sunnah. Akhirnya kisah ini dipakai, ya, oleh sebagian muta'assibah, oleh sebagian musafiqah. Kenapa antum tidak memberi udzur kepada Syekh Muhammad bin Hadi, kata mereka. Nah, apakah antum tidak mengetahui perkaranya yang terjadi antara Al-Imam Malik dengan Ibnu Abi Dzaib, antara Al-Imam Al-Bukhari dengan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli dan yang lainnya? Maka kita katakan permasalahannya sangat jauh. Permasalahannya sangat jauh. Yang pertama, Ibnu Abi Dzaib, info yang sampai kepada beliau ini benar. Namun dari situ kemudian beliau keliru dalam menghukumi. Adapun Dr. Muhammad bin Hadi ketika menghukumi seseorang tanpa dasar yang jelas, tanpa informasi yang sahih, tanpa fakta yang benar, maka bagaimana mau disamakan kasusnya? Ini yang pertama. Yang kedua, zaman dahulu, ya zaman dahulu antum ketahui bagaimana komunikasi itu sangat susah, tidak seperti sekarang maksudnya, ya. Nah, adapun ini Dr. Muhammad bin Hadi sudah bertemu dengan Syekh Rabi. Nah, dengan informasi yang sampai lengkap, tidak memberikan hujahnya, alasannya. Kalau Ibnu Abi Dzaib jelas, ketika sampai berita bahwa Imam Malik tidak beramal, dengan atas dasar ini kemudian beliau menghukumi. Adapun ini apa dasarnya? Apa alasannya? Apa hujahnya? Apa landasannya kemudian menghukumi orang lain dengan so'fu, dengan sa'afiqah, preman pasar, orang yang gak punya modal? Yang lebih tragisnya lagi, menuduh seseorang dengan perbuatan zina, dengan ucapan-ucapan zina. Sangat jauh, perkaranya tidak bisa dibandingkan. Nah, barakallahu fikum. Maka ini yang perlu kita ketahui dari syubhatul qaum. Mereka menyampaikan seperti ini syubhatnya. Baik. Qala An-Nafi' an Ibni Umar. Dalam hadis yang sebelumnya kita juga sudah melewati, sama dari Nafi' dari Ibni Umar. Sekarang pun Nafi' an Ibni Umar. Ya. Maula, seorang budak, namun Allah angkat derajatnya dengan sebab ilmu. Qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala wa anil Zuhri an Salim an Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adam, ini yang ada bukunya akan bisa melihat. Itu meriwayatkan juga dari jalur yang lainnya melalui Az-Zuhri dan riwayatnya Salim. Kalau tadi yang meriwayatkan dari Ibnu Umar pada sanad yang pertama yaitu Nafi, maulanya, budaknya. Sekarang dari sisi jalur yang lain dari Salim Ibnu Abdullah Ibni Umar. Salim ini anaknya Abdullah Ibnu Umar. Sama, ternyata kedudukannya kalau sudah perkaranya sama-sama menguasai ilmu, tidak pandang budak, tidak pandang mantan budak, tidak pandang orang terhormat, kalau sudah permasalahannya ilmu, la farq bainahuma, tidak ada perbedaan. Nah, apa yang mau dibanggakan dari nasab, dari kekayaan, dari kedudukan? Hadza Abu Thalib. Seorang yang kedudukannya sangat tinggi. Wa kadzalika Abu Lahab. Abu Lahab paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya mulia. Tapi nasab, kedudukan, jabatan tidak bermanfaat. Nah, di dunia dan di akhirat, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan ada salah seorang dari kita yang merasa tinggi, yang akhirnya dengan itu dia, walaupun tidak dengan ucapannya, dengan perbuatannya, karena saya, yang lain aturannya seperti ini, ya karena saya, gak ada masalah seperti ini. Dalam segala hal, jangan ada yang merasa tinggi, jangan ada yang merasa memiliki mentalitas mentang-mentang. Nah, ketika kita mendapatkan rezeki yang lebih misalnya, ya Allah berikan kita dunia yang dimana hakikatnya semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Ya, Qarun, Allah beri dunia. Qarun. Nah, sembari mengatakan ini karena kemampuanku dan yang lainnya, ujung-ujungnya kita mengetahui akibatnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, kana akhwan alahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ahaduhuma yahtarif wal akhar yata'allam yatlubul ilm. Ada dua orang bersaudara, tidak harus persaudaraan dari sisi nasab, ada dua orang, yang satunya kerja, yang satunya menuntut ilmu. Kemudian yang kerja ini ketika melihat saudara satunya ini, kok ini menuntut ilmu aja, kapan cari dunianya? Akhirnya yashtaki ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mau mengeluhkan, menyampaikan curhat kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang yang lainnya tersebut. Nah, maka dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasallam, la'allaka turzaku bihi. Jangan dikomentari orang seperti itu. Nah, harta yang engkau miliki ini, yang engkau merasa itulah hasil pekerjaan kamu, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, la'allaka turzaku bihi. Bisa jadi engkau mendapatkan rezeki karena keberadaan saudaramu yang sedang menuntut ilmu ini. Nah, sehingga jangan ada yang merasa. Barakallahu fikum. Ini penting ya ikhwan. Budak, petinggi, dan yang lainnya, semuanya akhirnya kembali kepada inna akramakum indallahi atqakum. Seorang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan sa'alahu. Dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ada seorang bertanya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ma yalbasul muhrim? Ya Rasulullah, apa sih yang dipakai seorang yang berihram? Dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasalam, pertanyaannya apa? Yang dipakai seorang yang berihram. Dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasalam, la yalbas, tidak memakai al-qamis wal-imamah was-sarawil wal-burnus wala sauban massahu al-waras awiz za'faron. Dijawab, ya Rasulullah, apa yang dipakai orang yang berihram, orang yang muhrim? Nah, ini kekeliruan bahasa orang Indonesia. Muhrim itu orang yang berihram. Kalau orang yang bisa, seorang wanita membuka hijabnya, itu mahram. Ya. Muhrimnya siapa? Salah. Muhrim itu orang yang berihram. Kalau saudara, paman, kakek, anak, ponakan, ini namanya mahram. Ya. Anak juga enggak paham orang Indonesia mengapa kemudian akhirnya menjadi muhrim, diplesetkan. Bukan diplesetkan sebetulnya. Tidak ada unsur memelesetkan, namun akhirnya menjadi muhrim. Muhrim itu orang yang berihram. Nah, maka dijawab oleh Rasulullah SAW tentang apa yang dipakai seorang yang berihram. Dijawab, orang yang berihram itu jangan memakai komis, ya, baju. Semua baju sudah, yang modelnya baju berjahit dengan model yang dipakai, dikenakan dalam bentuk tersebut, ini dilarang dipakai orang yang berihram. Imamah, imamah dilarang untuk dipakai. Sarawil, celana dilarang untuk dipakai. Burnus, burnus ini ya, jubah, model jubah yang ada seperti itu. Model jubahnya orang Maroko atau Jazair, Maghrib. Tahu ya, ada apa ini? Hah? Ini namanya burnus. Atau jaket, jaket ada, atau training ada ininya. Ini namanya burnus. Wala sauban massahu al-wars aw az-za'faron, atau pakaian apa saja yang terkena minyak wangi. Za'faron jenis wewangian ketika itu, atau wars minyak wangi-wangian. Coba ditanya tentang yang dipakai, jawabannya yang tidak dipakai. Nah, ini maksud dari judul bab. Ditanya sesuatu, menjawabnya lebih. Nah, mengapa alasannya? Ya, biar gak usah repot. Karena jawabannya itu emang jawaban yang lebih simple. Nah, ditanya memakai, jawabannya yang tidak memakai. Lebih simple dari si bagaimana? Ya, karena emang terserah mau pakai apa saja. Ya, terserah mau pakai apa saja. Yang penting jangan ini. Seperti ini. Sehingga orang yang berihram itu sebetulnya tidak harus persis dengan yang kita lihat sekarang. Boleh mau memakai warna hitam, boleh mau memakai, terserah sudah apa. Antum kalau yang pernah ke Yaman akan mendapati jenis sarung namanya sebaiyah. Ya, sebaiyah ini seperti sewek modelnya. Ya, dilipat gitu saja. Nah, ini juga gak ada masalah. Yang penting jangan pakai ini, dan itu. Makanya ini jawaban. Kita terkadang ditanya sesuatu, kalau memang pertanyaan itu sifatnya umum, kebalikannya itu hanya berapa, ya sebutkan aja kebalikannya. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, fa'illam yajidin na'lain falyal basil khuffai. Kalau enggak bisa memakai sendal na'lain, maka silakan memakai al-khuf. Khuf itu dahulu terbuat dari kulit, sesuatu yang menutupi kaki dan tingginya di atas mata kaki. Nah, ini khuf. Maka sekarang ini khuf ini berlaku juga untuk segala hal yang menutupi kaki dan sampai di atas mata kaki. Di antaranya kaos kaki. Nah, sepatu tentara misalnya, sepatu polisi, itu masuk ke dalam hukum al-khuf. Nah, dan yang lainnya yang menutupi kaki dan di atas mata kaki. Kalau enggak punya sendal, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, boleh memakai khuf. Wal yaqta'huma hatta yakuna tahtal ka'bain. Namun dengan syarat, hendaklah khuf tersebut dipotong sampai di bawah mata kaki. Khuf kan namanya khuf itu sesuatu yang menutupi mata kaki, ya kan? Nah, ini syaratnya kalau berihram, kalau enggak nemu sendal, ya sudah silahkan pakai khuf. Yang penting dipotong sampai tidak menutupi mata kakinya. Namun dalam riwayat yang lain, ini hadis di Madinah. Baik. Rasul alaihi salatu wasallam ditanya oleh Abdullah ibn Umar di Madinah. Ketika sampai di Makkah, Rasul alaihi dalam hadis Ibnu Abbas, Rasul alaihi salatu wasallam ditanya tentang permasalahan ini, sama jawabannya, namun ketika ada permasalahan sandal dan khuf, itu tidak ada persyaratan suruh untuk dipotong sampai mata kakinya terlihat. Paham ya? Hadis yang barusan kita baca itu disuruh memotong khufnya agar di bawah mata kaki ketika di Madinah. Ketika sampai di Makkah ditanya lagi, cukup menjawab Rasulullah alaihi salatu wasallam mencukupkan penyebutan falyalbas al-khuffain. Barang siapa yang tidak mendapati sendal, silakan pakai khuf. Dari hadis, dua hadis ini sebagian ulama berpendapat, dan ini wallahu alam bisawab, pendapat yang rajih, bahwa seorang yang berihram diperbolehkan memakai khuf dan tidak dipersyaratkan harus memotong. Mengapa? Hadis yang Ibnu Umar itu di negeri Madinah. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam pergi ke Makkah. Berarti duluan mana? Nah, yang di Madinah. Waktunya duluan yang di Madinah. Ketika di Makkah, Rasul ditanya, tidak ada perintah untuk memotong khuf. Berarti hadis yang di Makkah ini lebih mutaakhir. Apa? Setelah di Madinah. Ini yang pertama. Yang kedua, penduduk Madinah mendengar hadis ini di Madinah. Ya kan? Ketika di Makkah, yang mendengar hadis ini siapa? Hah? Seluruh yang datang di Makkah, bukan hanya penduduk Madinah. Baik. Kalau seandainya permasalahan tersebut itu harus, niscaya Rasul alaihi salatu wasalam pasti akan menjelaskan di Mekah. Karena yang datang di Mekah bukan hanya orang Madinah. Dari sini kita mengetahui hadis yang pertama itu mansukh. Nah. Ya. Hadis yang memerintahkan untuk memotong khuf, ini hadisnya mansukh. Dengan hadis Ibnu Abbas, ketika Rasul alaihi salatu wasalam ditanya dengan pertanyaan yang sama, namun ternyata beliau tidak memerintahkan untuk memotong khuf. Sehingga ala sahih boleh, terkhusus ketika dibutuhkan. Seorang yang berihram memakai kaos kaki di atas mata kaki karena dingin dan yang lainnya, ala sahih boleh. Nah, baik. Kemudian sebuah faedah yang bagus yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Lima ini hadis ini, dengan hadis ini maka kita selesai dari Kitabul Ilm min Sahihil Bukhari. Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk kepada Kitabul Wudu. Masuk kepada perkara-perkara taharah. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Kitabul Ilm selesai, ditutup oleh Imam Bukhari dengan bab ini, hadis ini. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan dari Ibnu Rasyid, khatam al-Bukhari kitab al-ilm bibab man ajaba as-sa'il bi aktsara mimma sa'ala anhu isyaratan minhu ila annahu balaghal ghaya fil jawab amalan bin nasiha. Wa'timadan 'ala niyyatis sahihah. Al-Imam Bukhari menutup Kitabul Ilm dengan bab ini. Bab ini apa? Bab seorang mufti yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh seorang yang bertanya dengan jawaban yang lebih dari yang ditanyakan. Menunjukkan, maksudnya paham ya? Berarti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu betul-betul bersemangat memberikan nasihat. Betul-betul bersemangat dalam menyebarkan ilmu. Nah, wal-imamul Bukhari menjadikan bab ini dan hadis ini sebagai penutup Kitabul Ilm. Karena al-imamul Bukhari artinya ingin menunjukkan bahwa beliau juga sudah menyampaikan Kitabul Ilm itu pada puncaknya. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam betul-betul bersemangat dalam menjawab pertanyaan lebih dari yang ditanya. Mencapai balagh al-ghayah, puncak dari nasihat dan yang lainnya. Maka Al-Imam Bukhari menutup Kitabul Ilm dengan bab ini menunjukkan bahwa beliau juga sudah berusaha menyampaikan. Nah, makanya dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, fa'at seba'at tayyib bitayyib, ya, mengikutkan kitab ilmu ini dihabiskan. Kitabul Ilm ini perkara yang tayyib, ditutup dengan perkara yang tayyib. Wa abra'a siyak wa abda'a ittisa', siyaknya betul-betul bagus ya, dan runtutannya juga luar biasa. Rahimahullahu taala. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Dengan ini maka kita telah selesai dari pembacaan Kitabul Ilm dari Sahihil Bukhari. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membaca atau masuk kepada Kitabul Wudu. Nah, fadal Aba Qais. Dengan apa? Kaki, menggaruk kaki dengan tangan. Orang sholat berdiri menggaruk kaki dengan tangan. Iya. Kecuali pertanyaannya, orang sholat ketika berdiri menggaruk kaki dengan tangan, apakah sholatnya batal? Iya. Disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, na'am. Mengapa? Karena orang tersebut ketika menunduk berarti dia telah berbuat gerakan yang mirip dengan rukun sholat yang lainnya, pada bukan pada waktunya. Apa itu ruku? Jadi dia sama dengan melakukan ruku. Ini juga hati-hati ya. Sebagian santri juga gatel kakinya, garuk-garuk dengan tangannya, menunduk akhirnya seperti ruku. Hati-hati. Kecuali dia bisa menggaruk dengan tangannya dengan tidak menunduk. Karena ilahnya itu ya badannya menunduk itu artinya sudah gerakan ruku. Kalau bisa menggaruk tanpa menunduk, nah, mungkin kakinya diangkat? Hah? Nah, enggak ada masalah kalau pas lagi ruku, enggak ada masalah. Tapi ini berdiri, lagi berdiri. Bukan waktunya ruku. Nah, dia rukuk dulu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini perkara, nah, bisa membatalkan sholat. Barakallahu fiik. Baik. Nah, faddal Abu Syarif. Harta waris. Harta waris apakah termasuk sedekah jariyah? Tidak dikatakan sedekah. Itu hak. Haknya ahli waris. Nah, hukumnya tentunya beda dengan sedekah. Itu haknya ahli waris. Seperti itu. Baik. Baik. Kalau memang tidak ada lagi, maka tanbih per sebuah perkara yang walaupun mungkin tidak tersebar pada semuanya dari antum, namun telah tersebar pada sebagian dari antum. Labas, ana menyampaikan di sini bukan tidak ada maksud untuk merendahkan atau menjatuhkan salah seorang dari kita. Namun karena perkaranya sudah tersebar, ya perlu ana sampaikan juga secara umum, tidak secara pribadi, karena sudah tersebar. Telah terjadi pada sebagian grup, entah grup ini masih ada atau tidak, yang dilakukan oleh sebagian oleh ikhwan kita atau salah seorang dari saudara kita. Labas, mudah-mudahan afallahu amma salaf, Allah ampuni yang telah lalu. Namun perkaranya ana khawatir ini menjadi pembenaran bagi yang lainnya. Yaitu apa? Metode belajar, terkhusus metode tajwid, dengan mempertontonkan video melalui YouTube dari salah seorang yang bukan ahli sunnah, walaupun dia seorang ahli tajwid. Nah kita katakan bahwa perkara ini bukan perkara yang layak untuk dilakukan. Ya, tolong yang sudah mendapati hal ini, jangan hal ini dijadikan pembenaran. Yang pertama, hukum tajwid itu, apalagi maaf-maaf saja baik kita para pemula, itu gak bisa hanya dengan sekedar melihat. Antum melihat merasa sudah benar, namun ketika dipraktekkan, itu yang bisa mengatakan benar atau salah guru. Belajar itu hukum asalnya dengan guru. Nah, dengan seseorang, tidak bisa otodidak. Sehingga juga terkhusus bagi kita pemula tidak bermanfaat. Nah, tashih al-lisan itu dengan dipraktekkan kemudian dilihat oleh sang guru. Ini yang pertama. Yang kedua, hisbi walaysa min ahli sunnah. Nah, ada apa kita mempopulerkan orang yang bukan dari ahli sunnah? Nah, mengapa tidak kita cukupkan dengan orang dari ahli sunnah? Terkait tajwid juga, Al-Ustaz Fauzi ketika ditanya tentang perkara ini pun juga tidak menasehati. Cara seperti ini tidak dinasehati. Nah, sehingga barakallahu fikum, bagi yang sudah mendapati hal ini, tolong untuk diketahui bahwa hal ini pun tidak dinasehatkan oleh kalangan asatidzah kita, terkhusus yang bergelut dalam bidang tajwid, yaitu Al-Ustaz Fauzi hafizahullah ta'ala. Sehingga tolong jangan diulangi lagi. Nah, dan jangan diteruskan. Seperti itu, ya. Sudah bukan ahli sunnah dengan cara seperti itu. Barakallahu fikum, ini yang bisa saya sampaikan. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.